إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. وعليكم السلام. Masih kita bahas الأصل الثاني, landasan yang kedua dari الأصول الثلاثة, tiga landasan di dalam agama. Landasan yang kedua ini tentang ma'rifatuddin al-islami bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dan agama Islam terbagi menjadi tiga tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan Islam, yang kedua adalah tingkatan iman, dan yang ketiga adalah tingkatan ihsan. Masing-masing tingkatan ini memiliki rukun-rukun. Dan masih kita bahas rukun-rukun Islam, tingkatan yang pertama. Rukun-rukun Islam ada lima, kita masih dalam pembahasan rukun yang pertama, bagian yang kedua, yaitu syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Rukun yang pertama yaitu syahadat, bagian yang kedua darinya yaitu syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Penulis Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi Rahimahullah mengatakan, wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah, dan dalil syahadat Muhammad Rasulullah qawlu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Firman Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, min anfusikum, dari diri kalian, azizun alaihi ma'anittum, berat baginya hal-hal yang memberatkan kalian, harisun alaikum, bersemangat atas kebaikan kalian, bil mu'minin raufur rahim. Ya, penyayang dan lemah lembut, penyayang dan lemah lembut kepada orang-orang mukmin, Surat At-Taubah ayat 128. Ini dalil yang disebutkan oleh penulis rahimahullah yang membuktikan bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Beliau menyebutkan satu dalil sebagai bukti berupa satu ayat Al-Qur'an. Berupa satu ayat Al-Qur'an. Yaitu firman Allah Ta'ala ini, laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun, seorang utusan. Yang menyatakan hal ini adalah Allah. Allah yang menyatakan, Allah yang memberitakan. Dan jelas yang dimaksud dengan rasul dalam ayat ini adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini syahadat, persaksian dari Allah bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib adalah utusan Allah, karena Allah sebut dengan rasul. Maka ini wajah al-istidlal, cara mengambil kesimpulan dari ayat. Ya, dari mana? Bagaimana cara memahaminya? Dari ayat ini bahwa beliau adalah utusan Allah. Ya. Cara memahaminya seperti tadi, karena Allah menyatakan, mengabarkan bahwa beliau adalah rasul. Maka wajib bagi setiap orang yang beriman untuk meyakini apa yang Allah kabarkan. Wajib bagi seorang mukmin untuk bersyahadat, yakni meyakini di dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh segala konsekuensi syahadat ini, syahadat bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan, min anfusikum, dari diri kalian, dari diri-diri kalian. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di dalam syarah Thalathatul Usul, min anfusikum ay min jinsikum minal bashar. Min anfusikum, dari diri kalian, yakni dari jenis kalian, yaitu manusia. Allah mendatangkan utusan dari bangsa manusia. Walaysa malakan minal malaikah. Wahadhi sunnatullahi subhanahu wa ta'ala an yursila ilal bashari rusulan minhum min ajril bayan wa min ajli an yatakhatabu ma'ahum wa li'annahum ya'rifunah. Law arsala ilayhim malakan masata'u an yatakhatabu ma'ah li'annahu laysa min jinsihim. Wa aydan la yaqdiruna ala ru'yatil malak li'annahu laysa min jinsihim. Naam. Dari jenis kalian yaitu manusia dan bukan ya malaikat, dan bukan dari jenis malaikat. Syekh Shalih Al-Fauzan menerangkan bahwa ini adalah sunnatullah, bahwa Allah mengutus kepada manusia itu para rasul, para utusan ya dari jenis yang sama, yaitu manusia. Dari jenis manusia. Nah, dapat disimpulkan dari keterangan beliau hafizahullah, ada beberapa hikmah mengapa yang diutus kepada manusia adalah rasul yang juga manusia. Hikmah yang pertama, ya, hikmah rasul dari jenis manusia adalah min ajlil bayan wa min ajli an yatakhatabu ma'ahum. Ya. Hikmah yang pertama adalah agar dapat berkomunikasi dan memberikan penjelasan. Agar dapat berkomunikasi dan memberikan penjelasan. Ya sebab, ya kalau yang diutus adalah malaikat, kata beliau, mastata'u an yatakhatabu ma'ah. Mereka tidak akan mampu untuk berbincang-bincang, berkomunikasi, berbicara dengan rasul tersebut dari jenis malaikat seandainya ada. Ya. Karena jenisnya berbeda. Ya, entah bahasanya juga bagaimana, wallahu a'lam. Kemudian hikmah yang kedua adalah wa aidan la yaqdiruna ala ru'yatil malak. Ya. Karena manusia tidak mampu melihat malaikat. Karena manusia tidak mampu melihat malaikat. Nah, tidak mampu melihat malaikat. Ya, sedangkan manusia itu membutuhkan contoh, teladan, panutan. Ya. Yang tentunya sosok yang dapat dengan mudah mereka lihat, mereka saksikan. Bukan sosok yang sulit untuk mereka lihat seperti malaikat yang tergolong alam ghaib bagi manusia. Oleh karena itu, rasul yang Allah utus kepada manusia, ya, berasal dari jenis yang sama yaitu manusia. Ya. Setidaknya itu dua hikmah yang diterangkan oleh beliau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum. Ya, 'azizun 'alaihi ma 'anittum. Maknanya seperti yang kita sebutkan tadi, syaqqun 'alaihi sallallahu alaihi wasallam ma 'anittum, yakni ma yashuqqu 'alaikum. Masih dari keterangan Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, azizun alaihi ma'anittum, yani syaq, berat bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, ma'anittum yani ma yashuqqu alaikum, hal-hal yang memberatkan kalian. Ya, apa saja yang memberatkan kaum mukminin, maka itu juga berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak menginginkan al-masyaqqah, kesulitan, kesukaran bagi umatnya. Yang beliau kehendaki adalah al-yusr wasuhulah, kemudahan. Ya, oleh karena itu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bu'ithtu bil hanifiyyati samha. Aku diutus dengan membawa hanifiyah, agama hanifiyah yang samhah, yang lapang, yang mudah. Adapun makna harisun alaikum, ya, harisun alaikum diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ay ala hidayatikum wa ikhrajikum minal dhulumati ila nur. Harisun alaikum yakni bersemangat, gigih. Ya. Memberi kalian hidayah, petunjuk. Ya. Dan mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Harisun alaikum. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersemangat dan gigih. Ya, mengupayakan bagaimana agar umat beliau mendapatkan hidayah dan keluar dari kegelapan menuju cahaya. Dari kegelapan syirik menuju cahaya tauhid, dari kegelapan kekufuran menuju cahaya iman, dari kegelapan ya bid'ah menuju cahaya sunnah, dari kegelapan maksiat menuju cahaya ketaatan. Dari kegelapan menuju cahaya. Jadi ini makna harisun alaikum, bersemangat agar ya kalian mendapatkan hidayah dan keluar dari kegelapan menuju cahaya. Kemudian bil mu'minin raufun rahimun. Terhadap orang-orang yang beriman, beliau rauf rahim. Ya. Apa makna rauf dan apa makna rahim? Di dalam ayat ini diterangkan pula oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, rauf minar ra'fah wa yarifqu wal lutuf. Ya. Ra'uf dari kata ra'fah, yaitu ar-rifqa. Ya. Kelemah lembutan. Kelemah lembutan. Berarti ra'uf yakni lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Adapun rahim, ya. Wasafahu birrahmah falaysa bighalidh. Ya. Maknanya adalah tidak kasar terhadap orang-orang yang beriman. Tidak kasar terhadap orang-orang yang beriman. Naam. Dan ra'fah dengan rahmah itu seringkali bermakna sama. Ra'fah itu ya rahmah yang sangat. Sehingga mirip-mirip maknanya. Dapat disimpulkan dari satu ayat ini beberapa sifat. Ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang pertama, ya, sifat beliau sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah annahu minkum, beliau dari jenis manusia. Sifat yang kedua adalah beliau ya, merasa berat dengan apa yang memberatkan umatnya. Sifat yang ketiga, beliau bersemangat agar umatnya mendapatkan hidayah. Ya. Yang keempat, ya beliau lemah lembut ya, terhadap orang yang beriman. Lemah lembut terhadap orang yang beriman. Dan yang kelima, ya beliau tidak keras, tidak kasar terhadap orang-orang yang beriman. Itu diantara tafsir yang diterangkan oleh para ulama. Yang jelas beberapa sifat ini tentunya mendorong kita semua untuk ya, menerima kerasulan Muhammad SAW, taat kepada beliau, membenarkan berita-berita beliau. Ya, sebab beliau adalah seorang yang ternyata sangat penyayang. Beliau sangat menginginkan kebaikan untuk kita, bersemangat agar kita mendapatkan hidayah, petunjuk. Ini dalil yang disebutkan oleh penulis untuk membuktikan bahwa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Buktinya adalah dari Al-Qur'an. Diterangkan oleh para ulama, ya, terdapat banyak bukti, ya, terdapat banyak bukti yang membuktikan bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah, adalah utusan Allah. Ya. Ada bermacam-macam bukti. Bukti-bukti tersebut dapat terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah ya, ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran tentu bagi siapa yang mengimaninya, ya, akan menjadi bukti di hadapannya bahwa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Bukti yang kedua adalah as-sunnah, hadis-hadis yang menyebutkan dengan tegas beliau adalah utusan Allah. Demikian juga kandungan yang ada di dalam hadis-hadis itu menunjukkan hukum-hukum atau berupa hukum-hukum yang penuh hikmah, membuktikan bahwa ini bukan dari manusia hukum-hukum tersebut, melainkan dari Allah Sang Pencipta. Berarti yang menyatakannya, yang menyampaikannya itu adalah Rasul, utusan. Sehingga ini jenis bukti yang kedua. Adapun bukti yang ketiga, jenis bukti yang ketiga adalah mukjizat. Adalah mukjizat. Namun perlu kita fahami bahwa yang lebih tepat itu bukan menyebutnya dengan mukjizat, melainkan ayat. Bukan ayat Al-Quran, tetapi memang ayat yang sering kita fahami dengan mukjizat. Tapi istilah yang tepat adalah ayah atau ayat. Ini dibahas di dalam buku-buku akidah bahwa istilah mukjizat itu kurang tepat. Yang lebih tepat adalah istilah ayah atau ayat. Nah, maka mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan, ya. Demikian juga nubu'ul ma' min baini asabi'i, keluarnya air ya dari jari jemarinya. Demikian pula mengeluarkan ratusan makanan dari satu sok syair atau gandum saja. Ya, dapat berubah menjadi sekian ratus porsi makanan. Ya, demikian juga seperti tangisan batang kayu yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya untuk duduk atau untuk berkhutbah, kemudian beliau tinggalkan, beliau ganti dengan mimbar, batang kayu tersebut menangis, ya, dan lain sebagainya. Itu juga merupakan bukti kenabian dan kerasulan beliau alaihi salatu wassalam. Nah, dan sebenarnya Al-Quran itu sendiri juga termasuk mukjizat. Ya. Al-Quran itu sendiri termasuk mukjizat. Ya, hanya saja disendirikan tadi sebagai jenis dalil atau bukti yang pertama. Kemudian bukti yang keempat tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerasulan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti yang keempat adalah ulu akhlaqi, ketinggian dan keluhuran akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak seperti yang diyakini oleh sebagian kelompok sesat. Seandainya tidak ada mukjizat, maka tidak akan terbedakan antara nabi dengan manusia biasa. Yang bisa membedakan ini nabi, ini bukan, ini rasul, ini bukan, kata mereka yang bisa membedakannya itu hanya satu, yaitu mukjizat. Kelompok yang meyakini seperti ini adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah itu meyakini bahwa keluar biasaan, hal-hal yang luar biasa, khawariq lil 'adah, yang ajaib itu hanya dimiliki oleh para nabi dan para rasul, yang diistilahkan oleh mukjizat, yang diistilahkan dengan mukjizat atau ayat. Sebab hanya dengan itulah terbedakan antara nabi dan bukan nabi, dan yang bukan nabi atau rasul dengan yang bukan rasul. Oleh karena itu mereka mengingkari adanya sihir. Gak ada sihir itu. Kenapa? Sebab seandainya ada sihir, ya, niscaya akan terancukan antara nabi dan yang bukan nabi, antara manusia biasa dan nabi. Terancukan. Sehingga sihir itu gak ada. Ini Mu'tazilah, pemuja akal. Gak ada yang namanya sihir. Demikian juga mereka mengatakan tidak ada yang namanya karomah. Keluar biasaan itu kan di dunia manusia itu ada, di kehidupan manusia ada tiga kan. Mukjizat atau tadi kita sebutkan lebih tepat disebutkan dengan ayah atau ayat. Yang kedua apa? Karomah. Yang ketiga apa? Apa? Sihir. Sihir dan semisalnya. Kan tiga ini. Keluar biasaan. Hal-hal yang luar biasa. Ya. Mukjizat, karomah dan sihir. Mu'tazilah menafikan dan mengingkari karomah serta sihir. Kata mereka membuat rancu yang nabi dengan yang bukan nabi. Sebab satu-satunya kita bisa membedakan yang nabi dengan yang bukan adalah mukjizat. Kata mereka begitu. Maka dibantah oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah bahwa itu adalah keyakinan yang salah. Sebab seandainya, andai pun tidak ada mukjizat, maka ya, sudah dapat terbedakan bagi orang yang hatinya ya hidup, hatinya sehat, tidak mati dan tidak berpenyakit. Ya, antara nabi dan yang bukan. Di antaranya adalah dengan melihat akhlaknya. Ya, akhlak seorang nabi itu akhlak yang luar biasa. Akhlak yang sangat luhur, tidak ada cela. Ya. Akhlak yang sangat luhur. Dengan melihat akhlaknya saja, manusia sudah tahu bahwa ini ya, nabi. Ketika dia mengatakan, saya adalah nabi, saya adalah rasul. Ya. Sulit bagi manusia yang jujur, manusia yang tidak berpenyakit hatinya dan tidak mati, untuk mengingkari. Ya. Oleh karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam sejak dulu ya sejak muda dikenal sebagai seorang yang amin, orang yang terpercaya disebabkan kejujuran beliau. Kemudian bukti yang lain, bukti yang kelima disebutkan pula oleh para ulama ya, bukti yang keberapa? Kelima. Bukti yang kelima adalah ya, nusratu manittaba'ah. Ya. Ditolongnya para pengikut beliau. Para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun beliau sudah wafat, seperti para sahabat yang mereka benar-benar berittiba', benar-benar mengikuti dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam secara totalitas. Maka pertolongan dari Allah yang turun untuk mereka sangat besar. Ya. Bagaimana? Ya, sirah para sahabat sepeninggal beliau bisa kita baca, bisa kita lihat. Ya, luar biasa. Menunjukkan bahwa mereka itu benar-benar mengikuti seorang rasul yang membawa al-haq, membawa kebenaran. Naam. Dan masih banyak bukti-bukti yang lain yang terangkan oleh para ulama, ya. Tapi dapat disimpulkan ya ke dalam lima bukti tadi, wallahu alam. Kemudian ya, setelah kita membaca satu bukti yang disebutkan oleh penulis, yang beliau sebutkan hanya satu bukti, yaitu satu ayat Al-Qur'an. Ya, karena ini kitab yang ringkas. Setelah itu beliau menyebutkan konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah. Ingat, syahadat itu ya mencakup beberapa hal. Di antaranya adalah melaksanakan, mengamalkan konsekuensi syahadat. Ya. Sehingga beliau terangkan apa sih konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah itu. Beliau mengatakan wa ma'na syahadati anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fima amar وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. Dan makna di sini maksudnya adalah konsekuensi, makna muqtadha, makna atau konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah adalah ta'atuhu fima amar, menaati beliau pada apa yang beliau perintahkan, menaatinya pada apa yang beliau perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan atau mempercayai juga bisa, membenarkan mempercayainya pada apa yang beliau kabarkan, beritakan. Ini yang kedua. Yang ketiga, wajtinabu ma anhu naha wa zajar. Ya. Meninggalkan apa yang beliau larang dan peringatkan. Apa saja yang beliau larang, beliau peringatkan, tinggalkan. Ini konsekuensi yang ketiga. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Ini yang keempat. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang beliau syariatkan. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang beliau syariatkan. Ini konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah. Ya, ini bagian dari syahadat. Melaksanakan konsekuensi-konsekuensi ini merupakan bagian dari syahadat. Kita ingat, ya, dan sudah kita ulang berkali-kali tentang makna syahadat. Syahadat secara bahasa artinya ada dua, yaitu hadhara dan akhbara. Hadhara yang hadir, menyaksikan. Demikian juga akhbara, mengabarkan. Menyaksikan atau mengabarkan. Kemudian secara istilah, syahadat itu mencakup tiga hal. Ya, yang pertama adalah apa? Ya, mengetahui maknanya yang benar dan meyakininya. Mengetahui dan meyakini maknanya yang benar. Makna la ilaha illallah yang benar itu apa? Makna Muhammad Rasulullah itu apa? Kemudian yang kedua adalah mengikrarkannya dengan lisan. Berarti diucapkan dengan lisan. Syahadat yang pertama, ya, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah dengan lisan. Demikian pula kalimat syahadat yang kedua, ikrarkan, ucapkan dengan lisan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka orang yang mampu berbicara tapi tidak mau mengikrarkannya dengan lisan, maka dia bukan muslim. Ya. Kemudian yang ketiga adalah memberitahukan. Tingkatan syahadat yang ketiga adalah ikhbar, memberitahukan. Ya, dengan lisan dan juga dengan perbuatan anggota tubuh. Ini tingkatan yang ketiga. Kalau tingkatan yang kedua, ikrar itu kan enggak mesti ya bersifat memberitahukan kepada orang lain, baik ada orang lain yang mendengar maupun tidak. Yang jelas diikrarkan ini untuk diri sendiri. Diikrarkan dengan hati, diyakini, demikian juga diikrarkan dengan lisan. Tingkatan yang ketiga adalah tadi memberitahukan. Ya, jadi bagaimana caranya supaya orang-orang tahu bahwa kita mempersaksikan kalimat syahadat tersebut. Caranya supaya orang tahu ada dua. Yang pertama kita ucapkan lagi di hadapan orang lain supaya orang lain tahu tentang apa yang kita yakini. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diucapkan. Ya. Adapun cara yang kedua, yakni memberitahukan kepada orang lain dengan al-jawarih, perbuatan anggota tubuh, yaitu melaksanakan konsekuensi. Melaksanakan, mengamalkan konsekuensi syahadat. Syahadat yang pertama dan juga syahadat yang kedua. Konsekuensinya apa saja diamalkan supaya orang lain tahu bahwa kita itu seorang muslim. Oh, fulan itu muslim. Ya, kenapa nampak dia itu ya apa komitmen dan juga konsisten dengan apa konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Dia muslim itu. Demikian juga orang lain tahu, oh fulan itu muslim. Ya, dari mana taunya? Karena dia itu begini-begini. Yakni mengamalkan konsekuensi-konsekuensi Muhammad Rasulullah. Sehingga orang-orang tahu. Jadi dengan lisan dan juga dengan ya perbuatan anggota tubuh. Sehingga kita harus tahu apa saja konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah, kemudian kita amalkan. Sebab itu bagian dari syahadat Muhammad Rasulullah. Bagian dari syahadat Muhammad Rasulullah. Konsekuensi yang pertama, atau yang disebut oleh penulis rahimahullah itu ada empat. Empat konsekuensi. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amar, menaatinya pada apa yang beliau perintahkan. Menaatinya pada apa yang beliau perintahkan. Ya. Jadi perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dikerjakan. Ya, sebab ini jelas konsekuensi keyakinan kita bahwa beliau adalah utusan Allah. Konsekuensinya ya kita taati, beliau mau merintahkan apa ya kita taati. Sebab beliau itu adalah utusan Allah, sehingga perintah yang beliau sampaikan itu dari yang mengutusnya, yaitu Allah. Kan perintahnya berarti dari Allah. Yang menyampaikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusannya. Ya, kalau kita tidak mau menaati atau meyakini tidak perlu taat melaksanakan perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya maka sangat-sangat dipertanyakan keyakinan kita. Apakah benar-benar kita meyakini Muhammad itu adalah utusan Allah? Kalau benar-benar meyakini, ya mestinya kita sadar bahwa itu adalah perintah dari Allah, sebab Allah yang mengutusnya. Ya, oleh karena itu harus dilaksanakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, ya berarti dia taat kepada Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati. Hikmahnya adalah untuk ditaati. Ya. Dan dalil-dalil yang lain yang sangat banyak, seperti firman Allah taala yang mungkin sering kita dengar, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu." Dan apa yang diberikan oleh Rasul kepada kalian, diantaranya adalah perintah-perintah. Ya. Perintah-perintah yang diberikan oleh Rasul kepada kalian, fakhudhuhu, maka ambillah. Ambillah perintah tersebut. Sambut. Laksanakan. Ini konsekuensi yang pertama. Ta'atuhu fima amar. Konsekuensi yang kedua adalah watasdiquhu fima akhbar. Membenarkan, mempercayainya pada apa yang beliau kabarkan, yang beliau beritakan. Nah, ini juga jelas. Beliau itu ya sifatnya hanyalah sebagai utusan, penyampai. Berarti berita-berita yang beliau sampaikan itu ya sebenarnya dari pihak yang mengutus, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga harus kita yakini, ya, kita percayai dan kita benarkan. Oh, berita ini pasti benar. Berita ini pasti jujur, tepat. Ya, sesuai dengan kenyataan. Itu kan makna tasdiq, membenarkan, mempercayai, meyakini bahwa itu sesuai dengan realitas, sesuai dengan kenyataan. Ya. Yakin bahwa setiap yang beliau kabarkan, ya, maka itu pasti sesuai dengan realitas, sesuai dengan kenyataan. Real, jujur. Tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru. tidak mungkin berbeda dengan kenyataan. Nah, kemudian ditinjau dari waktunya, ya, berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada tiga macam. Ditinjau dari waktunya, ya, ditinjau dari waktunya, ya, berita yang beliau kabarkan, ya, ya, ini peristiwa-peristiwa yang beliau sampaikan, yang beliau ceritakan itu ada tiga macam. Yang pertama apa? Berita ditinjau dari waktunya loh ini. Nah, waktu itu ada berapa macam? Ya, past, present, future gitu ya. Berarti apa? Madhi, lampau. Ini yang pertama. Lampau. Masa lampau. Peristiwa-peristiwa di masa lampau. Kemudian yang kedua, masa sekarang. Sekarang ini maksudnya di waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan waktu itu. Ya. Tapi bagi kita sekarang ini ya sudah lampau juga ya. Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya, itu sedang terjadi. Beliau menyampaikan bahwa ini terjadi begini-begini. Ya, sedang terjadi begini-begini. Jadi kan masa sekarang. Di waktu beliau menyampaikan. Kemudian macam yang ketiga apa? Berita yang akan datang. Berita-berita yang akan datang apa saja? Ya, baik itu ya sebelum hari kiamat maupun setelah hari kiamat. Ya. Setelah hari kiamat, kemudian dibangkitkan, kemudian ada al-jannah dan an-nar, itu semua kan berita-berita yang akan datang, peristiwa-peristiwa yang akan datang. Kemudian ya, ditinjau dari pelakunya. Ya, ditinjau dari pelakunya. Ya. Berita-berita dari beliau terbagi menjadi dua. Ya, ditinjau dari pelakunya. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Ditinjau dari pelakunya. Ya. Apa subjek begitu? Ditinjau dari pelakunya atau subjeknya? Ya, ditinjau dari subjeknya, berita-berita tersebut terbagi menjadi dua macam. Ini untuk menegaskan, menjelaskan kepada kita bahwa semuanya yang beliau kabarkan itu ya harus diyakini. Jangan sebagian-sebagian. Kalau tentang ini saya percaya, tapi kalau tentang itu enggak lah. Mungkin maksud beliau begini-begini, ditakwil, dipelintir maknanya. Padahal itu berita, beliau sampaikan hadisnya sahih, kan gitu. Tapi yang diterima hanya yang begini-begini, kalau tentang ini enggak diterima. Nah, ditinjau dari subjeknya, berita-berita beliau terbagi menjadi dua. Yang pertama, ya, berita tentang Allah. Berita tentang Allah. Tentang apa? Tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang perbuatan-perbuatan Allah. Itu apa namanya? Berita gaib atau bukan itu? Berita gaib kan? Berita-berita tentang nama-nama Allah. Allah memiliki nama ini, nama itu, dan seterusnya. Wajib kita percayai enggak? Wajib. Nama-nama Allah yang diberitakan oleh Nabi SAW semuanya wajib kita yakini. Kita percaya bahwa itu adalah nama Allah. Demikian juga sifat-sifat Allah. Allah memiliki sifat ini, sifat itu, dan seterusnya. Wajib kita terima. Ya. Demikian juga tentang perbuatan-perbuatan Allah. Ya, Allah melakukan ini. Ya, Allah beristiwa di atas arsy. Allah itu yadhhak, tertawa. Aduh, gimana ini? Ini hadisnya sahih, mau diapakan? Ya kan? Ya. Ajiba rabbuna, ya. Rabb kita takjub. Ini perbuatan Allah. Dan seterusnya. Ya. Makanya jangan sampai hati kita itu berpenyakit atau kotor. Jangan sampai ketika mendengar suatu sifat Allah atau perbuatan Allah, langsung kita kiaskan dengan sifat dan perbuatan manusia atau makhluk. Nah ini kotorannya, ini penyakitnya, langsung di apa? langsung disamakan, dikiaskan, ini masalahnya. Ya, semestinya kan ya, berhubung beliau sudah menyampaikan seperti itu di dalam hadis yang sahih, ya kita yakini. Enggak mungkin beliau itu mungkin maksudnya begini, jelimet sekali. Kalau maksudnya lain, niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikan dengan ungkapan yang lebih tegas, yang lebih jelas, yang lugas, yang enggak perlu kita bingung untuk memaknainya, kan gitu. Apalagi pendengarnya di saat itu kan enggak semuanya IQ-nya tinggi kan. Mesti apa yang beliau sampaikan memang itu yang beliau inginkan, memang itu yang beliau maukan. Jadi enggak perlu dipelintir-pelintir. Masalahnya adalah kita itu ya, atau sebagian manusia itu tadi berpenyakit langsung membayangkan, oh berarti begini, langsung membayangkan, kan enggak boleh. Beliau hanya menyampaikan berita, kabar, ya bukan memerintahkan kita untuk membayangkan, berimajinasi, kemudian atau menyamakan dengan makhluk manusia, enggak boleh. Yang penting kita paham maknanya yadhhak, tertawa itu apa, tapi enggak perlu, oh itu si A kalau tertawa begini, berarti begitu, enggak boleh. Haram itu hukumnya. Yang jelas tentang berita-berita tentang Allah Subhanahu wa taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya wajib kita terima, kita benarkan dan kita percayai. Adapun yang kedua, berita-berita tentang makhluk. Berita-berita tentang makhluk. Ini juga sama. Kalau berita tentang surga dan neraka, berarti itu apa? Berita tentang Allah tentang makhluk. Ikutnya. Makhluk, karena surga, neraka, jannah, an-nar itu kan makhluk. Ya kan? Al-jannah, an-nar itu kan makhluk. Insyaallah mudah. Intinya segala sesuatu selain Allah itu kan makhluk. Wa kullu ma siwallah alam. Segala sesuatu selain Allah itu adalah alam, yakni makhluk. Kemudian ya, setelah konsekuensi yang kedua tadi, membenarkan beliau pada apa yang beliau kabarkan, konsekuensi yang ketiga adalah ijtinabu ma'anhu naha wa zajar, meninggalkan apa yang beliau larang. Ini konsekuensi yang ketiga. Jangan sampai bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tapi malah meyakini kita itu enggak harus meninggalkan apa yang beliau larang, enggak masalah, kerjakan saja. Nah, ini sangat bertentangan antara apa yang diucapkan dengan praktiknya. Konsekuensi kita meyakini beliau adalah utusan Allah adalah ya kita meninggalkan apa yang beliau larang, sebab larangan-larangan itu mestinya dari Allah. Ya. Ini insyaallah jelas. Kemudian yang keempat, konsekuensi yang keempat adalah wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat beliau. Ya. Ini beribadah kepada Allah hanya dengan syariat beliau. Apa yang beliau tuntunkan, apa yang beliau ajarkan. Ya. Ya, dalilnya jelas seperti firman atau seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Ya, barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada padanya perintah kami, tuntunan kami, maka itu tertolak. Fa huwa raddun. Naam. Demikian juga dalil-dalil yang lain. Ya, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Ya. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka ya, agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Yang tidak diizinkan oleh Allah. Ya. Kalau ada yang mengatakan ya, ini diizinkan oleh Allah, cara-cara seperti ini, cara-cara ibadah seperti ini. Ya, kita tanya mana buktinya? Apakah ada rasul, ada nabi di antara kalian dapat wahyu dari Allah? Kan enggak tahu, enggak ada kan. Ya. Diizinkan atau tidak oleh Allah, itu kan jalurnya hanya melalui wahyu ya, yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul. Ya, sedangkan Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Sehingga dari mana kalian tahunya kalau bukan dari Al-Quran dan Hadis bahwa itu adalah cara ibadah yang diizinkan oleh Allah? Dari mana tahunya? Masalahnya adalah ya, sebagian dari mereka seperti siapa? Sufiyah yang ekstrim itu kan memang meyakini bahwa ya, Rasul itu masih kalah kedudukannya dengan kedudukan siapa? Nabi. Ya, dan Nabi itu kalah kedudukannya dibandingkan dengan wali. Wali itu tertinggi. Sehingga jangan heran kalau mereka itu dikasih dalil, ayat, hadis, ya, walaupun banyak tapi mereka masih ngeyel karena mereka meyakini wali itu lebih tinggi daripada nabi, daripada rasul. Jadi urutannya begitu ya kan? Yang kita pelajari di pertemuan lalu. Gimana? Urutan yang paling bawah apa? Rasul. Urutan yang paling bawah bukan maksudnya dari manusia secara umum ya, tapi manusia-manusia yang utama. Rasul, kemudian atasnya nabi, kemudian atasnya lagi wali. Maqamun nubuwwati fi barzakhin fawqa ar-rasuli wa dunal wali. Seperti kata siapa kemarin? Ibnu Arabi, bukan Ibnul. Kalau Ibnul itu ulama Ahlussunnah, tapi Ibnu Arabi mengatakan maqamun nubuwwati fi barzakhin, kedudukan nabi di barzakh, fawqa ar-rasuli, sedikit di atas rasul, enggak terlalu jauh. Sedikit di atas rasul, wa dunal wali, dan di bawah wali. Berarti nabi itu pertengahan. Wali paling atas, kemudian nabi, kemudian rasul. Sehingga jangan heran ya kalau mereka itu dengan mudahnya meninggalkan ayat dan hadis. Karena memang keyakinannya seperti itu. Ini sufi yang ekstrim ya, bukan sufi yang masih awam. Sufi yang ekstrim. Ghulatu sufiyah. Sehingga konsekuensi yang keempat dari syarat anna Muhammad Rasulullah adalah kita itu beribadah kepada Allah bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan kebid'ahan ya, tetapi dengan syariat yang beliau bawa. Dengan syariat yang beliau bawa. Logikanya kan jelas ya. Logikanya juga jelas ya. Kita yakin bahwa beliau itu adalah utusan Allah membawa syariat, membawa petunjuk. Ya. Tanpa beliau kita bingung, tidak mendapatkan petunjuk, kita tersesat. Ya. Kalau begitu, ya. Kita beribadah kepada Allah ya jangan dengan cara kita sendiri, sebab kita itu ya belum mendapatkan petunjuk, tidak mendapatkan petunjuk tanpa beliau. Ya, Allah memberikan petunjuk kepada manusia melalui Rasul. Ya, masa kita mau beribadah dengan cara kita sendiri? Ya, untuk apa diutus para Rasul dan para Nabi kalau manusia sudah bisa ibadah dengan caranya sendiri-sendiri? Kan begitu. Ya, sangat jelas lah konsekuensinya. Sehingga ini konsekuensi yang keempat. Maka para ahli bid'ah, ya, syahadat mereka terhadap kalimat syahadat yang kedua ini ya setidaknya bisa dikatakan kurang, syahadatnya kurang sempurna. Itu pun kalau tidak sampai batal. Kita enggak mengatakan batal ya semua ahli bid'ah semua syahadatnya batal loh, bahaya. Tapi setidaknya kurang ya. Itu tergantung dari separah apa kebid'ahan mereka, sampai pada batas kekufuran ataukah tidak. Baik. Nah. Terkait dengan ibadah, beribadah kepada Allah, ini secara ringkas saja. Ya. Ini bagian dari konsekuensi syahadat yang keempat. Ya. Dalam beribadah kepada Allah, ya, harus menyesuaikan syariat dalam berapa hal? Sudah pernah di tempat yang lain sudah pernah ini menyesuaikan syariat dalam 6 hal. dalam beribadah kepada Allah harus menyesuaikan syariat dalam 6 hal. Kan beribadah kepada Allah hanya dengan syariat yang beliau bawa. Nah, harus sesuai berarti dengan syariat. Harus sesuai, harus cocok. Harus mencocoki dalam berapa hal? Dalam 6 hal. Hal yang pertama adalah jenis. Jenis. Jenis ibadahnya. Sebagai contoh, ya, menyembelih kurban. Menyembelih kurban. Ya. Yang sesuai dengan syariat, berkurban itu dengan hewan berjenis apa? Apa? Unta atau jenis hewannya? Unta atau sapi atau kambing. Kalau menyembelih dengan selain ketiga jenis itu, ya diterima atau tidak ibadahnya? Tidak diterima, ya kan? Harus jenisnya harus sesuai dengan syariat. Kemudian yang kedua, sebabnya, dalam hal sebab. Ya, misalkan hari ini adalah hari Senin, misalkan. Kemudian kita berpuasa di hari ini. Dengan sebab ini adalah hari Senin, Nabi SAW ya berpuasa di hari Senin. Alasannya waktu itu adalah tu'radu fil a'mal 'alallah, karena di hari Senin itu ya amalan-amalan diangkat, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebab yang syar'i, sebab yang sesuai syariat. Saya berpuasa di hari Senin karena hari Senin itu ya diangkat, ya di hari Senin itu diangkat amalan-amalan kepada Allah. Tetapi kalau bertepatan puasanya di hari Senin, ketika ditanya kenapa kamu puasa di hari ini hari Senin, ya karena ini bertepatan misalkan dengan apa tanggal 27 Rajab, Isra Mi'raj, saya puasa ya merayakan atau memperingati Isra Mi'raj, ya diterima atau tidak puasanya? Tidak. Kalau niatnya seperti itu, sebab saya berpuasa adalah untuk memperingati Isra Mi'raj, maka tidak diterima. Karena sebabnya, sebab kamu berpuasa apa? Ya, sebab kamu berpuasa itu apa? Pendorongnya. Kemudian yang ketiga adalah sifat atau tata cara. Sifat atau tata cara ya. Misalkan sholat. Ya. Misalkan sholat. Tata caranya enggak sesuai. Ya. Urutannya berubah. Ya. Contoh lain wudu. Urutannya berubah. Misalnya berkumur-kumur dulu. Ya. Ya beristinsya, membasuh wajah, kemudian baru membasuh tangan. Nah, ini yang dilakukan pertama adalah membasuh tangan. Setelah itu baru yang lain. Atau dilakukan dulu adalah mengusap kepala, setelah itu baru yang lain. Nah, maka ini ya urutan yang tidak benar. Sehingga tidak diterima. Kemudian yang keempat adalah ya jumlah, miqdar atau adad, jumlah. Ya. Jumlahnya. Jumlah atau ukuran juga bisa. Jumlah atau ukuran. Sebagai contoh, sholat duhur itu berapa rakaat? 4 rakaat. Kalau sholat duhur sampai 6 rakaat misalkan, ya dengan sengaja bukan karena lupa ya. Ya, maka sholat duhurnya tidak sah, tidak diterima. Kemudian yang kelima adalah dalam hal apa? Zaman, waktu. Ya, dalam hal zaman atau waktu. Ya, sholat duhur tapi ya jam 10 pagi misalkan, sah atau enggak? Ya, tidak, ini sangat jelas. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah tempat. Yang terakhir adalah tempat. Ya, seperti wukuf. Kalau wukuf bagi para jamaah haji di mana? Ya, di Arafah. Ya kan, ya Arafah. I'tikaf. I'tikaf itu di mana? Di masjid. Ya kan, i'tikaf di rumah, ya enggak boleh. Jelas ya? Ya. Jadi kalau memang ada ketentuannya di dalam syariat, maka tidak boleh menyalahi ketentuan tersebut. Entah itu jenisnya atau sebabnya atau sifatnya, sifat tata cara atau ukurannya dan seterusnya. Tapi kalau memang tidak ada apa namanya ketentuannya, diberi kebebasan, ya silahkan. Misalkan membaca Al-Quran bebas mau dimanapun, ya kan? Terkait dengan tempatnya kan nggak terbatas ya, bebas kan? Mau di rumah, mau di masjid, ya, mau di lapak, ya kan? Sambil nungguin dagangan, misalkan, ya silahkan. Karena memang tidak ada ketentuannya. Yang dimaksud di sini kalau memang ada ketentuannya, maka tidak boleh menyalahi ketentuan tersebut. Kalau menyalahinya, maka masuk dalam hadis tadi, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, amalannya tertolak. Baik, ini yang bisa kita pelajari di kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.